Bismillahirrahmanirrahim. Wasolatun nafli kisman. Sholat sunnah terbagi menjadi dua bagian. Kismun latusan nulahu jamaah. Bagian yang pertama adalah sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Contohnya karawatibi at-tabi'ati lil faraid. Contohnya seperti sholat sunnah yang dilakukan mengikuti sholat fardu, sholat qobliyah atau ba'diyah. Wahia mayak matati anifan. Sholat yang tidak disunahkan jamaah ini akan dijelaskan nanti sebentar lagi. Jadi anifan ini sebentar lagi. Yusannu. Nah, ini maksudnya dari ma ini ya yusannu ini. Yusannu lil ahbari as-sahihah ats-tsabitah fis sunan arba'u raka'atin qabla asrin. Jadi ini sekarang membahas tentang sholat-sholat yang tidak disunahkan berjamaah ya, sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Yang pertama adalah 4 rakaat sebelum sholat asar. Jadi sebelum melakukan sholat asar ada kesunahan melakukan 4 rakaat. Dan kesunahan ini berdasarkan dari hadis, beberapa hadis yang sahih yang terdapat di kitab sunan ya. Kitab sunan ini satu kategori kitab hadis. Kitab hadis yang penyusunan tematiknya itu sesuai dengan fasal atau tema di dalam kitab fikih. Wa arba'un qabla dhuhrin. Ya, dan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sebelum asar ada 4 rakaat, sebelum zuhur juga ada 4 rakaat. Wa arba'un ba'dahu. Dan 4 rakaat setelah zuhur. Ini dhamirhu kembali ke zuhur karena rumus pengembalian dhamir itu yarji'u lil akrab, jadi kembali ke kata yang lebih dekat. Wa rakaatani ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Jadi kalau sholat maghrib kesunahannya hanya 2 rakaat ya. Kalau asar tadi 4, duhur juga 4 sebelum dan setelahnya, kalau maghrib 2 rakaat. Wa nudiba wasluhuma bil fardhi. Kesunahannya menyambung ya, menyambung 2 rakaat salat maghrib dengan salat maghrib. Jadi maksudnya fardhi ini maksudnya maghrib. Jadi tidak ada jeda waktu yang lama antara salat maghrib dengan 2 rakaat yang disunahkan setelahnya. Walayafutu fadilatul wasli biityanihi qablahuma aw dzikra al-ma'thura ba'dal maktubah. Jadi kesunahan menyambung 2 rakaat dengan salat maghrib itu bukan berarti hal itu bisa terputus dengan membaca zikir ya, dengan membaca zikir. Jadi keutamaan menyambung sholat 2 rakaat dan sholat maghrib itu tidak bisa hilang dengan melakukan zikir yang diriwayatkan dari Nabi setelah sholat maghrib. Jadi boleh ya, boleh dalam arti tidak menghapus atau tidak menghilangkan kesunahan ini. Setelah sholat maghrib membaca zikir terlebih dahulu baru melakukan 2 rakaat sunnah, ini boleh dalam arti tetap bisa mendapatkan kesunahan menyambung sholat maghrib dengan sholat sunnah setelahnya. Wa ba'da isa'in dan juga setelah sholat isya disunahkan rakaatani khafifatani, melakukan 2 rakaat yang cepat. Jadi khafifah ini artinya lawan dari panjang ya. Ya, kesunahannya dilakukan tidak lama tetapi dilakukan dengan cepat. Waqablahuma. Jadi isya ini sama seperti sholat zuhur tadi ya. Sholat zuhur memiliki sholat sunnah sebelum sholat duhur, memiliki pula sholat sunnah setelah sholat duhur. Ini isak juga sama, setelah isak ada kesunahan, sebelum isak juga ada kesunahan. Yang membedakan adalah jumlah rokaatnya. Kalau di sholat isak kesunahannya 2 rokaat, tetapi kalau duhur tadi 4 rokaat. Illam yastagil bihima an ijabatil muadzin. Jadi kesunahan ini berlaku, kesunahan melakukan 2 rakaat ya, 2 rakaat sebelum sholat fardu ini berlaku kalau musolli atau seorang yang sholat tidak sibuk dengan menjawab adzan. Jadi kalau ada kesibukan menjawab adzan itu didahulukan menjawab adzan terlebih dahulu ya. Didahulukan menjawab adzan daripada melakukan sholat sunnah sebelum sholat fardu. Fa in kana bainal adzani wal iqamati ma yasauhuma fa'alahuma ya. Jadi kalau ada jeda yang cukup lama antara adzan dan iqamah, yang jeda itu muat untuk melakukan 2 rakaat sunnah, maka sunnah dilakukan. Wa illa akhorohuma. Akan tetapi kalau tidak ada jeda yang cukup untuk melakukan sholat antara azan dan iqomah, kesunahannya adalah mengakhirkan 2 rakaat ini setelah sholat isya. Jadi boleh ya, nanti ada penjelasannya. Nanti ada penjelasannya tentang kebolehan mengakhirkan sunnah qobliyah ya, mengakhirkan sunnah qobliyah dari sholat fardu itu boleh. Nanti ada penjelasannya. Warokatani qobla subuhin, wallahu a'lamu bisawabi.